Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir, yaitu kitab Taisir Al-Karim Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Asy-Syaikh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir ayat yang ke-196 dari surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, dan apabila kalian terkepung, ya, tidak bisa sampai ke Baitullah karena musuh, atau dikepung oleh musuh, atau karena sakit, atau yang lainnya, famastaysara minal hadi, maka wajib bagi kalian untuk menyembelih kurban yang mudah kalian dapatkan. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyyu mahillah, dan janganlah kalian mencukur rambut kepala kalian sampai hewan kurban tiba di tempat penyembelihannya. Itu jangan mencukur rambut sampai naam telah disembelih, atau jangan kalian mencukur rambut sampai hari nahar, ya, hari tanggal 10 Zulhijjah. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Dan barang siapa yang di antara kalian sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka jika dia mencukur rambutnya atau melanggar daripada larangan-larangan ihram karena darurat, maka wajib bagi dia untuk membayar fidyah dengan cara berpuasa atau bersedekah atau menyembelih sesembelihan. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hadi. Dan apabila kalian telah aman bisa sampai ke Baitullah, maka barang siapa yang dia melakukan umrah sebelum haji di bulan-bulan haji, yaitu melakukan haji tamattu', umroh dulu, kemudian tahallul, setelah itu tanggal 8 Dzulhijjah ihram untuk haji. Barang siapa yang melakukan seperti ini, famastaisara minal hadi, maka wajib baginya untuk menyembelih hewan kurban yang mudah baginya. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Dan barang siapa yang tidak mampu, tidak mendapatkan hewan kurban atau tidak mampu membeli hewan kurban, maka wajib bagi dia untuk berpuasa, yaitu berpuasa 3 hari di hari-hari haji dan puasa 7 hari setelah kembali. Tilka asyaratun kamilah, yang demikian itu adalah 10 hitungan yang sempurna, 10 bilangan yang sempurna. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, yang demikian itu kewajiban menyembelih hadi pada hari nahar adalah bagi orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram, bukan penduduk Masjidil Haram. Ya. Adapun orang-orang yang ahlu Mekah atau penduduk Mekah, maka tidak perlu menyembelih hadi di hari tanggal 10 Dzulhijjah ketika dia melakukan haji. Kewajiban menyembelih hadi tersebut adalah bagi orang yang bukan penduduk Mekah. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksanya. Nah. Baik, ini ayat yang ke-196 dari surat Al-Baqarah. Sudah kita baca sebagian penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat di atas. Nah. Baik. Kemudian dibiasakan ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tafsir ya, dibiasakan ikhwah untuk membaca terlebih dahulu ayat yang akan dibahas ya. Minimal dia memahami terjemahannya ya. Memahami makna terjemahannya. Nah, ini minimalnya sehingga ketika akan kita bahas tafsirnya, nah, akan mudah untuk memahami atau mengikuti penjelasan tafsir. Nah, beda kalau kita sama sekali belum pernah membaca ayat ini dan sebelumnya juga tidak membaca makna atau terjemahan ayat ini ya, langsung na'am mengikuti tafsir kadang ada kesulitan, gak paham, ngeblank dari awal sampai akhir ta'lim gak paham, apalagi pembahasannya pembahasan yang rumit seperti ini. Nah, baik, ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad ya. Nah, amalan-amalan yang harus dilakukan na'am saat haji, larangan-larangan saat ihram ya, dan seterusnya. Baik, maka sangat ditekankan kepada al-ikhwah semuanya untuk senantiasa membaca terlebih dahulu sebelum na'am mendengar ya tafsir ya yang akan dibaca dari tafsir Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, intinya biasakan murojaah sebelum masuk ke dalam majelis ya. Nah, sebelum kita ta'lim murojaah terlebih dahulu, kemarin ayat mana yang kita baca, kemudian yang malam ini akan kita baca ayat berapa. Dipahami terlebih dahulu ayatnya, minimal terjemahannya. Nah, sehingga dengan itu akan memudahkan untuk mengikuti penjelasan tafsir dari para ulama. Nah, baik. Nah, perhatikan. Kita lanjutkan ucapan atau penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, "Tsumma qala ta'ala," kemudian Allah berfirman, "Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah," Dan janganlah kalian mencukur rambut kalian sebelum hewan kurban tiba di tempat sesembelihannya, yaitu sebelum hari nahar. Wa hadza min mahdhuratil ihram. Dan ini termasuk daripada larangan-larangan ihram. Tidak boleh mencukur rambut, ya. Nah, baik rambut kepala atau rambut yang lainnya. Nah. Sampai dia bertahallul pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari nahar. Wa hadza min mahdhuratil ihram. Izalatu sya'r, itu menghilangkan atau mencukur rambut, ini termasuk larangan-larangan ihram. Kalau sudah ihram, sudah tidak boleh mencukur rambut, rambut kepala atau rambut ketiak atau yang lainnya. Nah, atau kumis, ya, dan lain-lain. Bihalkin au ghairihi, baik dengan cara dicukur, enggak boleh menghilangkan rambut, baik dengan cara dicukur atau dengan cara yang lain, dicabut misalkan atau dengan obat, ya, dan lain-lain. Tidak boleh menghilangkan rambut di saat ihram, karena ini termasuk daripada larangan-larangan di dalam ihram. Li'anal ma'na wahid, karena maknanya satu, baik dengan mencukur atau mencabut atau yang lainnya. Maknanya satu, menghilangkan rambut, maka enggak boleh, baik dengan cara mencukur atau dengan cara yang lainnya. Minar ro'si au minal badan, baik rambut dari kepala atau dari badan yang lain, ya. Kumis atau ketiak, dan seterusnya. Tidak boleh mencukur, atau mencabut bulu atau rambut yang ada di badan. Li'anna al-maqsuda min dhalik husulu sya'ati wal man'i min at-tarafuhi bi izalatihi wa huwa mawjudun fi baqiyati sya'r. Karena yang dimaksud dengan ihram tersebut adalah adanya kekusutan rambut, ya. Sehingga dia benar-benar tawaduk kepada Allah Azza wa Jal, ya. Biarkan rambut dalam keadaan kusut, ya, ketika dia ihram, ya, tidak perlu dicukur, ya. Walaupun mungkin rambutnya banyak debu menempel padanya, kusut, masai, tidak mengapa, ya. Dan juga karena di dalam ihram dilarang untuk tarafuh, bermewah-mewah, ya, dengan cara menghilangkan sebagian rambut, ya. Baik rambut kepala atau yang lainnya. Karena ini maksud atau di antara hikmah daripada ihram, sehingga tidak boleh mencukur rambut atau menghilangkan rambut, ya, dari badannya. Wa qasa katsirun minal ulama ala izalati sya'r taqlimal azfar bi jami'i tarafuh. Dan kebanyakan para ulama mengkiaskan larangan menghilangkan rambut, ya, kepada larangan taqlimal azfar. Ya. Larangan memotong kuku, ya. Di dalam ayat ini kan hanya larangan menghilangkan rambut atau bulu dari badan, ya. Namun sebagian para ulama mengkiaskan kepada larangan yang lainnya, yaitu larangan taklim al-azfar, memotong kuku bijami itarofuh, dengan segala bentuk tarofuh, ya. Tarofuh itu bermewah atau bergaya, ya. Wa istamir al-man'u mimma dzukir hatta yablughal hadyu mahillah. Menghilangkan kuku dilarang, menghilangkan rambut dilarang, ya, dan segala bentuk yang merupakan bentuk tarofuh, ya, bentuk bergaya atau bentuk bermewah, ya, dilarang ketika ihram. Dan larangan tersebut yastamirrul man'u mimma dzukir, larangan-larangan tersebut terus berlanjut hatta yablughal hadyu mahillah, sampai hewan kurban tiba di tempat sesembelihannya, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, hari nahar, hari menyembelih. Wahwa yaumun nahar, yaitu hari nahar, hari menyembelih. Wal afdal an yakunal halqu ba'da nahar, dan yang lebih afdal adalah mencukur rambut itu, na'am, dilakukan setelah nahar, setelah menyembelih kurbannya. Kama tadulu alaihil ayah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat di atas. Yang lebih afdol. Nah, mana dulu yang dilakukan oleh seorang, dia tahallul mencukur rambut, ya, atau menyembelih kurban dulu? Nah, yang lebih afdol menyembelih kurban dulu, baru mencukur rambutnya untuk tahallul. Nah, setelah tahallul mencukur rambutnya dan menyembelih, maka boleh dia memakai pakaian, nah, biasa. Nah, boleh memakai pakaian biasa dan berangkat ke Mekah, na'am. Ya, dia menggunakan, na'am, pakaian biasa, ya. Taib. Karena dia telah halal dari ihramnya, ya. Hanya saja yang, na'am, belum halal adalah jima, ya. Yang belum halal adalah jima sampai dia selesai tawaf ifadah. Sampai dia selesai tawaf ifadah, baru selesailah atau halallah semuanya. Baik. Tawaf ifadah dan sa'inya. Ya. Baik, kemudian jika dia mendahulukan mencukur sebelum menyembelih, maka tidak mengapa, juga boleh. Namun yang lebih afdal menyembelih terlebih dahulu, baru dia mencukur rambutnya. Nah. Dan ini dilakukan di yaumun nahar, hari nahar, hari menyembelih, hari 10 Zulhijjah. Yaitu di mana? Di Mina. Wa yastadillu bihadhil ayah, atau wa yastadillu bihadhil ayah ala annal mutamatti'a idza saqal hadiyah lam yatahallal min umratihi qabla yaumin nahar. Dan berdalil dengan ayat ini, atau diambil kesimpulan, nah, dari ayat ini, bahwasannya orang yang mutamatti', orang yang melakukan umrah dulu sebelum haji, di bulan-bulan haji, ini mutamatti' namanya, idza saqal hadiyah, jika dia menenteng hewan kurban, ya, nah, itu membawa hewan kurban dari rumahnya di bawah, ya, maka dia tidak boleh tahallul, ya, tidak boleh halal dari larangan-larangan ihram, nah, setelah dia selesai umroh, nah, setelah sa'i umroh, dia tidak bertahallul, nah, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan ihramnya atau merusak ihramnya sebelum hari nahar. Hari nahar sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Fa idza tawafa wa sa'a lil umrah, sehingga orang yang melakukan ibadah haji tetapi umrah dulu, tetapi dia membawa hewan kurban, jika dia sudah selesai tawaf dan sa'i umrah, ya, di bulan-bulan haji, ahrama bil hajj, dia langsung berihram untuk haji. Ya, langsung berihram untuk haji, artinya dia tidak bertahallul. Nah, walam yakun lahu ihlal, dan dia tidak boleh tahallul atau ihlal, ya, bisa babi sukil hadi, karena sebab dia membawa hewan kurban. Nah, karena sebab dia membawa hewan kurban. Wa innama mana'a tabaraka wa ta'ala min dzalik lima fihi min adz-dzul wal khudu' lillahi wal inkisar lahu. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala melarang na'am tahallul bagi yang membawa hewan kurban dari rumahnya, ya, karena padanya terdapat na'am sikap dzul wal khudu' wal inkisar lahu, sikap perendahan diri di hadapan Allah, sifat ketundukan di hadapan Allah, watawadu' lahu, dan sifat tawadu', nah, di hadapan Allah atau kepada Allah, alladhi huwa ainu maslahatil 'abd, yang itu adalah kemaslahatan bagi seorang hamba. dia datang ke Baitullah dalam keadaan tawadu, merendahkan diri, tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Walaysa alaihi fi dhalika min darar. Dan dia tidak mengalami dharar ketika tidak bertahallul. Jadi kalau orang yang melakukan haji tamattu, tetapi dia membawa hadi dari rumah, membawa hewan kurban dari rumah, maka dia tidak boleh bertahallul setelah dia umroh. Beda kalau yang tidak membawa hadi, tidak membawa hewan kurban, maka setelah umroh dia apa? Tahallul. Setelah umroh dia tahallul, setelah mencukur rambutnya, setelah sa'i, tawaf sa'i, kemudian tahallul mencukur rambut, halal. Halal, taib, terbebas dari larangan-larangan ihram. Boleh dia melakukan hal-hal yang di dalam ihram dilarang. Karena sudah tahallul sehingga boleh dilakukan lagi. Taib, sampai tanggal berapa? 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah dia ihram lagi, pakai pakaian ihram lagi, kemudian bertalbiyah untuk haji, labbaika hajjan. Mulailah ihram haji tanggal 8 Zulhijjah, hari tarwiyah. Kemudian berangkat ke Mina. Taib. Adapun yang membawa hadi setelah selesai tawaf dan sa'i umrah tidak boleh tahallul, masih pakai pakaian ihram, tidak boleh melakukan hal-hal yang merusak ihram, Sampai kapan? Sampai hari tanggal 10 Zulhijjah, sampai hari nahar, sampai selesai hajinya. Walaysa alaihi fi dzalika min dharar. Dan ketika dia ihram sampai walaupun setelah selesai umroh dia masih dalam keadaan ihram sampai selesai hajinya walaysa alaihi fi dzalika min dharar. Dan di saat-saat itu dia tidak mengalami madarrah dengan dia tidak bertahallul. Tidak bertahallul, tidak ada mudharrah baginya. Terus bagaimana kalau ada mudharrah? Fa idza hasala dharar, dan apabila dia mengalami madarrah, kalau enggak bertahallul, di saat ihram ada madarrah. Bi an kana bihi adam min maradin. Ada mudharrah misalkan dengan adanya gangguan sakit. Yantafi'u bihalqi ra'sihi lahu. Yang dia akan bisa mengambil manfaat jika rambutnya dicukur. Karena kalau enggak dicukur madarrah bagi dia. Au kuruhin, atau misalkan dia punya luka. Di kepalanya misalkan harus dicukur. Au qamlin, atau ada kutu di kepalanya. Sangat mengganggu, Wanahu dzalik, dan yang semisal itu, fa innahu yahillu lahu an yahliqa ra'sahu. Maka di saat darurat seperti ini boleh dia mencukur rambutnya. Atau menghilangkan rambutnya, walakin yakunu alaihi fidyah. Akan tetapi dia wajib membayar fidyah. Jadi orang yang dalam keadaan ihram kan enggak boleh mengambil rambut atau mencukur rambut dan lain sebagainya. Akan tetapi jika darurat, karena dia termudharati, jika keadaannya darurat, ima ada luka di kepala atau ada penyakit atau ada kutu dan lain sebagainya, maka boleh dia mencukur rambutnya walaupun dalam keadaan ihram, akan tetapi wajib bagi dia membayar fidyah. Apa fidyahnya? Min siyamin, puasa. Berapa hari? Salasata ayyam, puasa 3 hari. Salasati ayyam. Au shadaqatin, atau kalau dia enggak mau puasa, bersedekah. Sedekah kepada berapa orang? Ala sittati masakin, kepada 6 orang miskin, yaitu memberi makan kepada 6 orang miskin. Au nusukin, atau pilihan ketiga, menyembelih kurban, menyembelih hadi, kambing atau yang semisalnya. Ma yujzi'u fi udhiyatin, menyembelih hewan yang sah untuk disembelih. Nah, kalau kambing sudah genap umur setahun. Fahuwa mukhayyar, maka dia boleh memilih. Wan nusuk afdal, boleh memilih puasa atau puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin atau menyembelih kambing. Nah, yang minimalnya sudah genap 1 tahun. Wan nusuk afdal, tetapi menyembelih itu lebih afdal. Wasodak fasodakatu fasiyam, kemudian yang lebih menyembelih yang lebih afdol adalah sodakoh, kemudian puasa. Ini urutan yang lebih afdol, menyembelih, kemudian sodakoh, kemudian puasa. Nah, namun boleh memilih salah satunya. Wamislu hadza kullu makana fi ma'na dzalik, dan semisal dengan ini, yaitu sama hukumnya, ya. Naam, harus membayar fidyah jika dia naam melakukan larangan-larangan ihram, ya, karena darurat, ya. Kullu makana fi ma'na dzalik. Semisal dengan hukum seperti ini, semua yang semakna dengan ini. Min taqlimil adfar, seperti memotong kuku, ya. Au taghtiyatir ra's, atau menutup kepala, ya. Aulubsil makhid, atau dia menggunakan pakaian yang berjahit, ya. Awitatoyub, atau dia memakai minyak wangi padahal dia sedang ihram, ya. Fa innahu yajuzu indad darurah, maka semua ini boleh di saat darurat. Ya. Memotong kuku ketika ihram, atau memakai penutup kepala ketika ihram misalkan, ketika darurat. Nah, misalkan kepalanya sedang berpenyakit, harus ditutup, ya. Maka boleh di saat darurat seperti ini, walaupun sedang ihram. Atau dia memakai pakaian yang berjahit, boleh ketika darurat, walaupun dia sedang ihram. Atau dia memakai minyak wangi dan lain-lain sebagainya dari larangan-larangan ihram, ini boleh dilakukan ketika darurat. Tetapi ma'awujubil fidyah al-madhkurah, dengan wajib dia membayar fidyah yang telah disebutkan tadi, baik itu puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin atau menyembelih kurban. Li'annal qasda minal jami' izalatu ma bihi yatarafah. Karena yang tujuan dari semua itu adalah untuk menghilangkan hal-hal yang dia bertarafuh dengannya di saat ihram, bermewah atau bergaya dengannya di saat ihram, untuk menghilangkan itu semua dengan cara apa? Membayar fidyah. Dengan cara membayar fidyah. Selesai dari penjelasan. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Janganlah kalian mencukur rambut kalian sebelum hewan kurban tiba di tempat sesembelihannya, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Dan barang siapa yang dari kalian itu sakit atau ada gangguan di kepalanya, ya, kemudian melakukan larangan-larangan ihram karena darurat, maka wajib dia membayar fidyah, yaitu puasa 3 hari atau bersedekah, memberi makan kepada 6 orang miskin atau menyembelih kurban. Baik, kita lanjut. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaisaru minal hadi. Fa idza amintum ay bi an qadirtum alal bait min ghairi mani'in aduwin wa ghairihi. Yaitu jika kalian mampu, mana faida amintum, jika kalian sudah aman, yaitu jika kalian sudah mampu untuk sampai ke Baitullah tanpa ada penghalang, tanpa ada pencegah baik itu musuh atau yang lainnya, ya. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, maka barang siapa yang dia melakukan umroh sebelum haji di bulan-bulan haji, umroh dulu baru nanti haji, di bulan-bulan haji ini namanya haji tamattu', seperti ini. Bi antusul biha ilai, yaitu dia menyambungkan umroh kepada haji di bulan-bulan haji. Wantafa'a bi tamattu'ihi ba'dal faruq minha, dan dia bisa mengambil manfaat ya dengan tamattu'nya, dengan enam tamattu' dia dengan umroh dia setelah selesai dari umrohnya, yaitu dia setelah selesai umroh tahallul, setelah selesai umroh dia tahallul bebas dari enam larangan-larangan ihram sambil menunggu tanggal 8 Dzulhijjah atau hari tarwiyah. Nah, yang melakukan seperti ini, melakukan haji tamattu' seperti ini, yaitu umroh dulu sebelum haji di bulan-bulan haji, kemudian setelah umroh dia bertahallul ya, maka famastaisara minal hadi, maka wajib bagi dia untuk menyembelih kurban yang mudah baginya. Aifa alaihi ma tayassara minal hadi, yaitu wajib bagi dia untuk menyembelih kurban yang mudah baginya. Wa huwa ma yujzi'u fi udhiyatin, yaitu hewan kurban yang sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, baik itu sepertujuh unta atau sepertujuh sapi atau satu ekor kambing yang minimal sudah genap satu tahun. Nah, umurnya, umur kambingnya satu tahun. Baik, dan ini haji atau jenis haji yang banyak di melakukan oleh jamaah haji dari negeri kita. Nah, haji apa? Haji tamattu namanya. Nah, jadi haji itu haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Nah, ya. Ada haji qiran, ada haji ifrad. Dan yang biasa diamalkan oleh kaum muslimin dari negeri kita haji tamattu. Nah, yang sudah daftar-daftar haji itu, kepada pemerintah, ya, tinggal nunggu kapan berangkatnya, itu hajinya haji tamattu, karena umroh dulu, ya, kemudian setelah itu tahallul, ya, berhalal, ya, kemudian sambil nunggu tanggal 8 Dzulhijjah hari tarwiyah berihram lagi, baru ihram lagi, ihram untuk haji. Baik, ini haji tamattu. Maka orang yang melakukan haji tamattu wajib baginya menyembelih kurban pada tanggal 10 Dzulhijjahnya, hari kurbannya. Wa hadza damu nusuk, dan ini adalah darah nusuk, darah sesembelihan. Wa hadza damu nusuk atau dam yang berupa sesembelihan, ya. Muqabalatan li husuli nusukain lahu fi safratin wahidatin, sebagai balasan bagi dia yang memperoleh dua nusuk, dua ibadah, ya, yaitu ibadah umroh dan ibadah haji. Fi safratin wahidatin, yang dia lakukan dua nusuk tadi atau dia mendapatkan dua nusuk umroh dan haji, fi safratin wahidah, dalam sekali safar. Karena dia melakukan ini, ya, mendapatkan dua nusuk, ya, dua ibadah, yaitu ibadah umroh dan haji dalam sekali safar, ya, kemudian setelah umroh juga tadi dia tahallul, ya, maka wajib bagi dia untuk menyembelih hewan kurban pada hari kurban tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. Wali in'amillahi alaihi bihusulil intifa bil muta'ati ba'dal faragil umrah, dan juga karena nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, ya, dengan dia apa, bisa mengambil manfaat dengan adanya mut'ah, ya, dengan adanya halal setelah sa'i umrah, ba'da faragil umrah, setelah selesai umrah dia halal, ya. Boleh melakukan hal-hal yang Naam, dilanggar yang tidak boleh dilanggar ketika ihram. Tapi karena sudah selesai umroh, sudah sa'i, sudah selesai, maka dia tahallul, halal. Karena dia mendapatkan nikmat ini dari Allah, nikmat naam mut'ah, yaitu apa ini, halal setelah umroh, ya. Maka dia tadi diwajibkan untuk menyembelih hewan kurban di Mina setelah naam melaksanakan apa ini wukuf di Arafah, kemudian Muzdalifah, kemudian di Mina, ya, menyembelihnya di Mina. Wa qabla syuru' fil hajj, dan dia bisa bersenang-senang sebelum melakukan haji, ya, sebelum tanggal 8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah, dia bisa bersenang-senang atau naam sudah halal, ya, dari ihramnya. Nah, tinggal menunggu tanggal 8 baru dia berihram untuk haji. Nah, karena dia melakukan seperti ini, ya, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada dia seperti ini, dia bisa tahallul, ya. Naam, setelah dia umroh sambil menunggu naam tanggal 8 hari Tarwiyah untuk melakukan haji, ya. Maka karena dia bertahallul, ya, dan bisa mengambil manfaat dari tamattu atau mut'ah tadi, maka dia wajib untuk menyembelih hadi yang mudah baginya pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. Wa misluha al-qiran li husuli nusukain lahu. Dan yang semisal dengan haji tamattu ini, yang semisal dengan haji tamattu, yaitu wajib menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, yang semisal dengan haji tamattu seperti ini adalah haji qiran. Nah, haji qiran li husuli nusukain lahu, karena haji qiran juga dia mendapatkan dua ibadah haji, dua ibadah haji dan umroh. Nah, dalam sekali jalan. Nah, dia mendapatkan ibadah haji dan umroh dalam sekali jalan. Nah, hanya saja bedanya yang haji qiran sama haji tamattu tadi, ya. Kalau haji qiran setelah selesai umroh dia masih pakai ihram, ya. Dia masih pakai ihram sampai selesai nanti naam tahallul haji. Sampai tahallul haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini bedanya antara tamattu dengan qiran. Nah, kalau tamattu selesai umroh selesai. Nah, enggak ihram lagi. Nah, selesai umroh dia selesai dari ihram umrohnya. Nah, sambil menunggu tanggal 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah barulah berihram lagi untuk ihram haji. Kalau haji qiran selesai sa'i masih pakai pakaian ihram, ya. Dan tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membatalkan atau merusak ihramnya. Nah, kecuali darurat tadi, kecuali darurat. Naam, dan jika darurat dia melakukan larangan ihram, dia wajib membayar fidyah tadi. Nah. Wa misluhal qiran li husuli nusukain lahu. Maka haji qiran pun orang yang melakukan haji qiran wajib untuk menyembelih kurban di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah, karena dia pun mendapatkan dua ibadah, umroh dan haji. Nah, dalam sekali jalan. Nah. Wa yadullu mafhumul ayah, dan mafhum ayat di atas menunjukkan ala annal mufrid lil hajj, bahwasannya orang yang melakukan haji ifrod, nah ini haji yang ketiga, haji ifrod, yaitu hanya haji saja, enggak ada umrohnya. Laisa alaihi hadyun, maka tidak ada hadi baginya. Tidak wajib menyembelih kurban di Mina. Tidak wajib menyembelih sesembelihan di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah. Wadalatil ayatu ala jawaz, dan ayat ini menunjukkan bolehnya seorang melakukan haji ifrod. Haji ifrod hanya haji saja, enggak ada umrohnya. Nah. Bal fadilatul mut'ah wa ala jawazi fi'liha fi ashhuril hajj. Dan ayat di atas juga menunjukkan nah bolehnya melakukan haji tamattu, dan bahkan menunjukkan tentang keutamaan haji tamattu. Nah, dan boleh melakukannya di bulan-bulan haji. Baik. Ayat di atas menunjukkan bahwasannya orang yang melakukan haji ifrad itu tidak wajib menyembelih kurban ya, pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina. Dan juga ayat di atas menunjukkan na'am bahwasannya haji yang paling afdol adalah haji apa? Tamattu. Nah, haji yang paling afdol adalah haji tamattu, yaitu umroh dulu di musim-musim haji atau di bulan-bulan haji. Nah, kemudian dia menunggu hari tarwiyah tanggal 8. Nah, kemudian dia ihram untuk haji. Selesai umroh, dia bertahallul. Setelah tahallul, dia menunggu hari tarwiyah, kemudian ihram lagi di hari tarwiyah untuk ihram haji. Ini nama haji tamattu. Ini haji yang paling afdol. Nah, ada sedikit lagi penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita baca ba'dal adzan insyaallah. Adzan al-muadzin yadzin. Kita lanjut ba'dal adzan sedikit lagi. Nah, taib kita lanjutkan. Bisa difahami penjelasan yang sudah berlalu? Hah? Atau mumet? Nah. Jika sulit difahami, bisa jadi karena memang sulit memahami pelajaran, ya, karena rendahnya kecerdasan, sehingga sulit menangkap penjelasan, ya, atau karena kurang pandainya pembicara dalam memahamkan para pendengar, ya. Nah, itu aja bisa jadi sebab pertama atau sebab yang kedua, ya. Nah. Tapi yang jelas berusaha untuk bisa memahami, ya. Nah, maka perhatikan. Kita lanjutkan pada lanjutan ayat ini. Sampai mana tadi? Thumma qala ta'ala faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Barang siapa yang tidak mendapati hewan kurban atau tidak bisa membeli hewan kurban, maka wajib dia puasa 3 hari di bulan-bulan haji atau di saat-saat haji, dan 7 hari apabila telah kembali ke keluarganya. Faman lam yajid, firman Allah Ta'ala, faman lam yajid ay al hadiyah aw thamanahu. Barang siapa yang tidak mendapati hewan kurban atau thamannya, harganya, yaitu tidak bisa membeli hewan kurban. Fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj, maka wajib bagi dia untuk puasa 3 hari di saat haji atau di hari-hari haji. Ya. Nah, jadi orang yang melakukan haji tamattu tadi, ya, dia umroh di bulan haji, setelah selesai umroh tahallul, cukur rambut, ya, dan dianjurkan mencukurnya jangan sampai botak. Kenapa? Karena dekat antara umroh dia dengan tahallul haji nanti. Sehingga kalau sekarang dicukur botak, nanti pas tahallul haji apa yang dicukur? Ya. Nah, kecuali dia umrohnya tidak dibarengkan dengan haji, maka ya yang afdol adalah cukur botak semuanya. Tapi kalau dekat antara umroh dia dengan hajinya, maka dianjurkan untuk qasr, bukan halq, tapi al-qasr, memendekkan rambut supaya nanti ketika tahallul haji ada yang bisa dicukur. Nah, baik. Setelah dia tahallul, ya, maka dia halal dari ihram, ya. Boleh pakai baju biasa, boleh ini dan itu, ya. Nah, hal-hal yang dilarang di dalam ihram boleh dia lakukan ketika setelah tahallul umroh sambil menunggu tanggal 8 Zulhijjah atau hari tarwiyah. Hari tarwiyah dia bertalbiyah untuk haji, berihram kemudian bertalbiyah untuk haji. Orang yang melakukan haji seperti ini, ya, yang umrah dulu kemudian haji, ya, di bulan-bulan haji, jika dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli hewan kurban, ya, karena orang yang melakukan haji seperti tadi, kan dia wajib untuk berkurban di Mina tanggal 10 Dzulhijjah, ya, sebagai dam nusuk untuknya. Kalau dia tidak bisa membeli hewan kurban misalkan, ya, karena keuangan terbatas, ya, sampai di sana hilang uangnya misalkan, atau memang dari rumah pun sudah terbatas, nah, ya, nggak ada biaya untuk menyembelih kurban, nah, atau menyembelih hadi, yang ada hanya biaya transportasi saja misalkan, ya, baik. Dan ongkos makan di sana. Enggak ada biaya untuk tohi barakallahu fik menyembelih kurban karena dia tidak memiliki biaya misalkan. Atau misalkan ada biaya, ya, tapi enggak ada. Kurban yang mau disembelih, ya, karena sedikitnya stok misalkan. Enggak ada, ya. Orang yang tidak bisa mendapatkan hewan kurban atau tidak bisa membeli hewan kurban, ya, padahal dia melakukan haji tamattu, maka sebagai gantinya apa dia? Berpuasa 3 hari. Berpuasa totalnya 10 hari puasanya, tapi 3 hari dilakukan di hari-hari haji dan 7 hari di saat sudah kembali ke rumahnya. Fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj, maka wajib bagi dia untuk puasa 3 hari di hari-hari haji. Kapan bolehnya puasa 3 hari ini di hari-hari haji? Awwalu jawaziha min hinil ihram mil umrah. Awal bolehnya dia berpuasa 3 hari di hari-hari haji ini adalah ketika mulai dia ihram umrah. Sejak dia ihram umrah sudah boleh mulai berpuasa. Untuk 3 hari di hari-hari haji. Misalkan dia melakukan ihram, dia sudah kehabisan bekal sudah. Enggak bisa lagi beli hewan kurban. Maka apa? Boleh dia ketika dia memulai ihram untuk umroh, di saat itulah boleh dia memulai puasa. Puasa untuk tadi, ya, menggantikan hewan kurban tadi. Wa akhiruha, itu awalnya tadi, awal bolehnya berpuasa 3 hari di hari-hari haji itu ketika dia memulai ihram untuk umroh. Kapan akhirnya? Wa akhiruha thalathatu ayyin ba'da nahar, akhirnya adalah 3 hari setelah hari nahar, berarti hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Ini akhirnya, yaitu ayyam romil jimar. Nah, hari-hari melempar jumroh 11, 12, 13. 13 sudah batas. 13 sudah batas terakhir. Bolehnya berpuasa 3 hari di saat-saat haji. Nah. Wal mabit bi Mina. Hari-hari melempar jumroh dan hari-hari mabit di Mina, bermalam di Mina. Berarti hari 11, 12, 13. Nah, Dzulhijjah, ya. Ini batas akhirnya, tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir dari hari tasyrik. Walakin al-afdal minha, tadi awal bolehnya berpuasa sama akhir waktu, na'am, bolehnya berpuasa di hari-hari haji. Walakin al-afdal minha, mana yang lebih afdal di hari-hari tersebut? Yang paling afdal dari hari-hari haji tersebut untuk dia berpuasa padanya, yaitu 3 hari puasa, an yasuma sabi wa tsamin wa tasi, yaitu puasa tanggal 7, tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah. Ini 3 hari yang paling afdol bagi dia untuk berpuasa di hari-hari haji. Nah, untuk menggantikan na'am hewan kurban karena tidak mampu membelinya atau tidak ada hewan kurban. Nah, wa sab'atin idza raja'tum. Kemudian ayat selanjutnya, wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari apabila kalian telah kembali. Itu puasa 3 hari di hari-hari haji dan 7 hari di saat telah kembali. Ai faraqtum min a'malil hajj. Makna raja'tum adalah yaitu setelah kalian selesai dari amalan-amalan haji. Ya, berpuasa 7 hari setelah selesai dari amalan-amalan haji. Fayajuzu fi'luha fi Makkah, maka boleh dia melakukan puasa yang 7 hari tadi, ya. Naam, di Makkah. Boleh dia melakukannya di Makkah. Yang jelas sudah selesai amalan-amalan haji. Misalkan dia sambil nunggu pesawat, ya, tiket pesawat, jadwal naam tiket misalkan. Ya, boleh di Makkah dia berpuasa untuk menyempurnakan naam 10 hari puasa. Karena 3 harinya sudah di hari-hari haji, ya. Nah, maksimalnya hari-hari haji tanggal 13 Dzulhijjah tadi. Hari terakhir dari hari tasyrik. Wa sab'atin idza raja'tum, dan puasa 7 hari apabila kalian telah kembali. Arti telah kembali di sini adalah yaitu setelah kalian sudah selesai dari amalan haji. Maka kapan awal bolehnya memulai 7 hari? Fayajuzu fi'luha fi Makkah. Boleh dia melakukan puasa yang 7 hari tadi di Mekah, ya. Walaupun belum pulang ke rumahnya, masih di Mekah, tapi sudah selesai dari amalan haji. Wa fit tariq, boleh juga dia puasa di jalan, di perjalanan menuju pulang, ya. Artinya tidak harus nanti sudah di rumah baru puasa 7 hari, tidak. Ya. Nah, boleh dia puasanya di Mekah, ya. Nah, yang jelas amalan haji sudah selesai. Boleh juga dia di perjalanan menuju pulang, ya. Wa inda wusuluhi ilal ahli, dan boleh dia puasa 7 harinya ketika sudah sampai di rumah, sampai di keluarganya baru puasa 7 hari. Nah. Tilka asyaratun kamilah. Nah, itulah 10 bilangan yang sempurna, 3 hari tambah 7 hari. Nah, jadi 10 hari puasa. Nah, untuk menggantikan hewan kurban yang tidak bisa dia sembelih atau dia tidak mampu menyembelihnya atau tidak mampu untuk membelinya. Dan ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzalika al-madzkur min wujubil hadyi 'alal mutamatti' liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram. Yang demikian itu yaitu wajibnya menyembelih kurban bagi mutamatti, orang yang melakukan haji tamattu, yang umroh dulu kemudian haji di bulan-bulan haji, ya. Kewajiban menyembelih kurban bagi mutamatti itu adalah liman lam yakun ahlu hadiril Masjidil Haram, bagi orang yang keluarganya na'am bukan na'am tinggal di Masjidil Haram, ya. Artinya dia bukan orang penduduk Mekah. Nah, kewajiban menyembelih kurban bagi orang yang melakukan haji tamattu atau haji mutamatti itu bagi orang yang bukan penduduk Mekah. Bi an kana inda masafati qasrin fa akthar. Yaitu orang yang apa? Naam. Jarak dia dari rumah ke Mekah itu adalah masafa qasr fa akthar. Masafa qasr, jarak yang membolehkan dia mengqasr salat. Nah, itu jarak safar. Nah. Taib. Fa akthar atau lebih dari jarak naam bolehnya mengqasr salat. Au ba'idan anhu urfan atau tempat tinggal dia itu jauh dari Mekah secara urf. Ya. Nah. Karena makna bukan penduduk Mekah di sini berarti nah, apa batasannya gitu. Batasannya adalah dia yang tinggal naam jauh dari Masjidil Haram secara urf jauh. Ya. Yang jika ditempuh perjalanan itu safar yang membolehkan untuk mengqasr salat. Nah. Fa hadzal ladzi yajibu alaihil hadi. Inilah orang yang wajib menyembelih hadi atau menyembelih kurban jika dia melakukan haji tamattu. Li husuli nusukain lahu fi safarin wahidin. Karena dia mendapatkan dua ibadah, umroh dan haji dalam sekali perjalanan safar. Wa amma man kana aluhu min hadiril Masjidil Haram, adapun orang yang keluarganya berada di Masjidil Haram atau dia adalah penduduk Mekah, falaisa alaihi hadiyun li adamil mujib lidzalik, maka dia tidak wajib membayar hadi. Tidak wajib atau tidak wajib menyembelih hadi, menyembelih kurban, ya. Kenapa? Karena tidak adanya hal yang mewajibkan dia untuk menyembelih kurban. Nah, karena orang penduduk Mekah otomatis dia apa? Langsung haji. Penduduk Mekah, ya dia langsung haji, tinggal nunggu hari tarwiyah. Nah, tanggal 8 langsung ihram haji. Gitu. Taib. Kemudian wattaqullah. Ai fi jami'i umurikum, bertakwalah kalian kepada Allah di seluruh urusan-urusan kalian atau dalam seluruh urusan kalian. Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahih, dengan cara kalian menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wa min dzalik, dan di antara na'am menjalankan perintah dan menjauhi larangan adalah imtithalukum li hadhil ma'murat. Na'am. Kalian melaksanakan perintah-perintah ini yang harus kalian kerjakan. Nah, yang disebutkan dalam ayat tadi, wajinab hadhil mahdzurat al-mahdzura fi hadhil ayah, dan na'am menjauhi ya, larangan-larangan yang disebutkan dalam ayat ini. Nah, bertakwalah kalian kepada Allah dalam seluruh urusan kalian dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Termasuk padanya adalah menjalankan perintah-perintah yang terdapat dalam ayat ini tadi dan menjauhi larangan-larangan yang terdapat dalam ayat ini. Nah. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala sangat keras siksanya. Ailiman asoh, yaitu sangat keras siksanya bagi orang yang bermaksiat kepada Allah, bagi orang yang durhaka kepada Allah. Wa hadza huwal mujib littaqwa, inilah yang na'am menyebabkan atau mengharuskan na'am seseorang bertakwa. Ya. Karena sesungguhnya azab Allah itu sangat keras, sangat pedih, ya. Inilah yang membawa orang na'am dia menjadi orang yang bertakwa, karena dia tahu azab Allah sangat pedih. Azab Allah sangat keras, ya. Nah, fa inna man khafa 'iqaballah, karena sesungguhnya orang yang takut dengan siksa Allah, in kaffa 'amma yujibul 'iqab, maka dia akan tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan siksa. Nah, kama anna man raja thawaballah, sebagaimana orang yang mengharapkan pahala dari Allah, amila lima yusiluhu ila thawab, maka dia akan mengamalkan amalan yang bisa menyampaikan dia kepada pahala. Wa amma man lam yakhafil iqab, adapun orang yang tidak takut dengan siksa Allah, walam yarju thawab, dan tidak mengharapkan pahala Allah, iktahamal maharim, maka dia akan terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Wa tajarra'a ala tarkil wajibat, dan dia akan lancang, nah, untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban. Nah, sehingga Allah katakan, wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab, bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala azabnya sangat pedih, sangat keras. Nah, baik, selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat 6 yang ke-196 dari surat Al-Baqarah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa difahami, nah, dan dimengerti, ya, sehingga bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita, nah, dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. تفضلوا.